saya lagi taklim di masjid. Ternyata ada anak-anak kos-kosan, rumah kos temennya itu dekat masjid. Karena lagi acara rame di rumahnya tuh kayak lagi pada nongkrong rame-rame, mau ke toilet, toilet di rumah itu cuma ada satu, ngantri. Akhirnya dia pergi ke toilet masjid. Dia datang ke masjid, niatnya cuma pengen ke toilet loh. Alhamdulillahnya, pas dia datang ke toilet dapat hidayah. Itu lucu tuh hidayahnya. Dia lagi ke toilet masjid, duduk, maaf ya, kan melamun tuh di dalam toilet tuh. Sekitar 15 menit lah disitulah lamanya, lagi kontemplasi gitu kan. Jadi lagi dia kontemplasi di dalam toilet, saya pas bacain ayat gitu, lagi ceramah bacain ayat, dan soundnya gak sengaja, mungkin emang namanya juga di masjid, kedengaran sampai ke toilet. Dia lagi gini, dia dengerin tuh ta'alim, gini-gini dia di dalam toilet. Orang Makassar, gini-gini, wah bagus juga ini ceramah gitu. Dia dengerin ayat, dia agak-agak kayak ngeklik gitu di hatinya. Cuman mau bilang Masya Allah Subhanallah kan gak enak di dalam toilet. Oh, bagus juga, bagus. Keluar dari toilet, udah beres bersih-bersih, dia duduk di pojok ruangan masjid, dengerin taklim. Pas waktunya azan Isya, kita sholat, dia gak ikut sholat. Karena dia udah lama banget gak sholat. Terakhir dia sholat, kelas 5 SD kata dia. Sekarang udah kuliah, gak pernah sholat, bahkan Idul Fitri juga enggak. Idul Fitri dia cuma ngambil bagian opor ayamnya. Enggak mau sholat, ya. Kalau ini kan masih mending ada yang sholat setahun dua kali kan. Idul Fitri sama Idul Adha. Itu juga kadang-kadang masbuk lah gitu. Kenapa masbuk? Pakai gaya sholat Jumat. Khatibnya baru naik mimbar, masih lama. Nanti kalau khatibnya udah turun mimbar baru kita datang ke masjid. Padahal Idul Fitri, Idul Adha mah khutbahnya setelah sholat. Wah baru juga khutbah. Padahal sholat dulu baru khutbah. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Dia kebalik. Dengerin. Pas kita sholat Isya dia masih duduk di pojok. Ternyata pas saya waktu itu sholat Isya baca kalau gak salah surat Al-Haqqah. Gak tahu gimana kena di hati dia, dia nangis di pojok. Malu ketahuan orang langsung diusap-usap gitu, dia nangis. Setelah itu setiap Rabu dia datang untuk ikut taklim. Ditelepon sama mamanya. Lagi di mana kamu? Di masjid. Hah? Kok di masjid? Mamanya heran gitu. Karena biasanya di tempat-tempat hiburan atau di mana, sekarang adanya di masjid. Pulang-pulang ke Makassar pas liburan Ramadan jadi muazin sholat subuh di masjidnya.